rakaat sholat pun aku tinggalkan. Dengan perlahan iman padamu ku tanggalkan. Dimana ku berbuat dengan apa yang ku suka. Semua larangan dan perintahmu hamba lupa. Padahal atas semua itu kau janjikan surga. Tetapi hamba memilih jalan ke neraka. Di pikiran hanyalah untuk mencari harta. Utamakan syahwat hidup untuk wanita. Menganggap dunia adalah segalanya. Ternyata hilap, semua hanya sementara. Inna a'malu binniyat, jujur ku ingin tobat. Bimbinglah hamba ya Allah, tolong beri syafaat. Seperti yang engkau beri pada Nabi Muhammad. Karena hidup hanya untuk mendapatkan rahmat. Ya Allah, ampuni hambamu yang hina ini. Biarkanlah rahmatmu tertanam di dalam diri. Ya Allah, ampuni hambamu yang hina ini. Berikanlah kesempatan untuk sucikan diri. Tradisi berbuat dosa telah menjadi sarapan pagi. Tak ada usaha untuk memperbaiki diri. Tanpa sadari ridho Allah pun telah pergi. Di alam kubur yang sunyi hanya kita sendiri. Segala yang dicari di dunia tak berarti. Hanyalah amal soleh yang dapat melindungi diri ini dari siksa yang abadi. Terlalu banyak dosa yang tak kukerjakan. Hidup di dunia dengan sedikit amalan. Sesungguhnya hamba takut pada siksaan. Ya ilahi robbi, hamba mohon tolong jauhkan. Sekarang sudah tampak kerusakan umat. Karena banyak orang yang mulai tinggalkan sholat. Diberi kepercayaan, hianati amanat. Segera bertaubat sebelum terlambat. Ya Allah,